Teh Atiatul Alibi sebagai amir untuk Al-Qaeda wilayah Afgan dan Afgan dan Pakistan. Nah, salah satu operasi dan kebrilianan dan Atiatul Alibi sebagai seorang karenanya seorang komandan jenderal yang duduk-duduk di kantor, enggak komandan yang memang betul-betul komandan lapangan merencanakan, mengawasi sampai sebuah operasi sukses itu adalah operasi yang dilakukan oleh Dr. Abu Dujana Al-Qurasani. Dan Al-Qurasani ini seorang dokter, seorang Suriah, seorang Yordan. Dokter Yordan, orang Yordan, kuliah kedokteran di Turki. Nikah dapat perempuan Turki. Pulang kampung dan ditangkap, lokasi dan lain-lain, dan direkrut maunya oleh intelijen Jordania dikirim ke Afgan untuk menyusup ke tengah Mujahidin Al-Qaeda untuk bongkar jaringan Mujahidin Jordania yang di Afgan dan lain-lain. Tapi memang Abu Dujana sendiri seorang yang sejak hanya sebelum menjadi dokter orang yang sangat antusias untuk berjihad. Itu dia jadikan sarana untuk bergabung dengan Al-Qaeda. Operasi bom Syahid yang dikerjakan Dr. Abu Dujana Al-Qurasani yang masuk ke kantor CIA yang di Kabul ke mana itu menewaskan 8 perwira CIA ya dan beberapa tentara lainnya itu. Otak di belakang operasi itu adalah Syekh Atiatullah Alibi. Dikarenakan operasi itu sampai sukses. Pertama kalinya perwira-perwira seniornya CIA lewat bom Syahid yang memang bomnya telak karena ini orang dianggap sebagai mata-mata kepercayaannya dinas intelijen Yordania membawa informasi penting tentang keberadaan utama tadi pertemuanlah dengan perwira-perwira penyidiknya CIA ternyata yang mati di situ mereka 8 orang dari Syekh Atiatullah juga dikenal sebagai seorang amir dan komandan yang sangat hati-hati. Dia sangat sabar dan hati-hati sebelum mengambil sebuah kebijakan. Dia pernah diperintahkan oleh Syekh Usama untuk berangkat ke Irak dan Al-Qaeda di sana bersama Abu Musab Al-Jalkowi. Di tahun 2006, masalah. Tapi gagal masuk. Jalurnya biasanya dari Iran. Iran masuk ke Irak. Utara daerahnya orang-orang suku Kurdi. Sementara suku Kurdi sendiri juga banyak yang orang-orang nasionalis, komunis, macam. Sementara di Iran sendiri banyak keluarga Syekh Usama sendiri masuk penjara di sana. Anak istri itu jelas tentang Syekh Abu Atiatullah Alibi, Jamil Jamal dari Ibrahim Al-Istiwi Al-Rasi. Mungkin ada pertemuan berikutnya kita akan bahas saja malam hari ini. Kalau mau mengetahui lebih lengkap tentang biografi beliau yang ada di majalah Solai Kerosan Bukti 21 ada sekitar 6 halaman. Ya, untuk malam hari ini saya tuliskan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.